Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواتي في الله kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, beberapa pertemuan kita masih membaca penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu dalam kitab Takrimul Mar'ah fil Islam terkait dengan bab ta'addudu zaujat atau hukum ta'addudu zaujat, hukum poligami atau ta'addud di dalam agama Islam. Telah kita ketahui bersama bahwa kitab ini, kitab yang kita baca ini, yaitu Takrimul Mar'ah fil Islam, sebagaimana judulnya, bahwa Islam adalah agama yang benar-benar memuliakan wanita dengan hukum-hukum syariat yang telah ditetapkan di dalam Islam, semuanya mengandung kemuliaan bagi seorang wanita. Segala apa yang ditetapkan oleh syariat ini yang langsung terkait dengan wanita itu sendiri, itu semuanya adalah perwujudan dari memuliakan wanita, tentunya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga di sisi manusia. Maka dari itu, bab yang berikutnya atau pembahasan pasal yang berikutnya dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu, ta'addudz zaujat takrimun lil mar'ah, bahwa poligami, menikah lebih dari satu, merupakan kemuliaan bagi wanita itu sendiri. Qala, apa saja hal-hal yang menjadikan wanita mulia dengan syariat ini? Kata Syekh, innal Islam al-hakima alladhi abaha ta'addud az-zawjat huwa fi maslahatin nisa'i qabla rijali. Kata beliau, sesungguhnya agama Islam yang penuh dengan hikmah membolehkan at-ta'addud atau poligami yang merupakan memberikan kemaslahatan bagi kaum wanita itu sendiri sebelum laki-laki. Sekali lagi, bahwa agama Islam yang penuh dengan hikmah di dalamnya telah membolehkan untuk berpoligami, menikahi wanita lebih dari satu. Apa yang dimaksudkan dari itu? Poligami itu memberikan kemaslahatan, kebaikan bagi wanita sebelum laki-laki. Ya. Nah, apa kebaikan tersebut? Hatta yakfulu lil banati wal aramilil aishi sa'idi fi buyuti azwajihinna badalan min ayyakunna alatan fi buyuti aw fi buyuti man ya'uluhunna kal akhi wal waladi wa ghairihima. Apa sih kemaslahatan bagi wanita itu sendiri sebelum dirasakan oleh kaum lelaki? Kata Syekh di sini, yaitu agar anak-anak perempuan, ya, dan juga para janda mendapatkan jaminan kehidupan yang bahagia, jaminan kehidupan yang baik, di mana? Di rumah suami mereka. Tentunya ketika seorang itu telah berkeluarga atau wanita itu memiliki suami, tentunya segala kebutuhan dia ditanggung oleh suaminya. Dia tidak perlu susah payah mencari nafkah, karena nafkah itu adalah kewajiban bagi suami. Tapi kalau mau dia membantu dengan amalan-amalan atau dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sampai mengeluarkan dia dalam bingkai syariat Allah Azza wa Jalla, silakan. Ya. Subhanallah. Ini diantara kemaslahatan yang dijelaskan di dalam kitab ini. Dari hukum poligami, dari ta'addud, syariat ta'addud ini ternyata kemaslahatannya itu dirasakan terlebih dahulu oleh wanita itu sendiri. Kata Syekh bahwa kemaslahatan itu diantaranya adalah anak-anak perempuan mereka dan juga para janda tadi, mereka mendapatkan jaminan kehidupan. Ada yang merawatnya, ada yang memelihara dia, ada yang menjaga dia, ada yang memenuhi kebutuhannya di rumah suami mereka. Dan tidak menjadi beban di rumah orang-orang yang harus menanggung beban dia karena mereka ada di sana. Seperti siapa? Seperti saudara lelakinya atau anaknya atau yang selainnya. Nah, maka ini adalah kemaslahatan yang dimaukan di dalam syariat ta'addud itu sendiri yang dirasakan langsung oleh wanita tersebut. Kaum muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya ini adalah satu nasihat untuk para akhwat, ya, dan juga kepada para ummahat yang mereka tidak memiliki suami atau dia telah menjadi janda. Nah, hendaknya dia benar-benar memahami syariat ini. Jangan sampai dengan idealismenya sebagai seorang wanita yang menginginkan single parents, ya, dia merasa mampu untuk melakukan segalanya. Akhirnya dia bersabar untuk tidak menikah lagi. Atau dia lebih senang dengan kesendiriannya. Maka tentunya kurang sempurna di mata syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali kekurangan yang akan dia dapati ketika dia tidak bersuami. Nah, barakallahu fikum. Maka dari itu, harusnya dia antusias menjaga kehormatan dia. Harusnya dia bersemangat untuk menjaga nama baik dia. Menjaga pandangan dia dan juga menjaga kemaluannya. Nah, menjaga harga dirinya dan martabatnya. Jangan sampai ia menahan diri ketika ada seorang lelaki yang saleh, ya, yang ada niatan untuk menikahinya. Nah, maka bersegera untuk menikah. Apakah dia dijadikan sebagai yang pertama, ataukah yang kedua, ataukah yang ketiga, itu bukan jadi masalah di dalam syariat ini. Tidak jadi masalah. Ketika ia benar-benar menunaikan tugasnya sebagai seorang istri atau seorang ibu rumah tangga yang salihah, mendidik rumahnya atau mendidik anak-anaknya dengan baik, melayani suaminya dengan yang terbaik, maka tentunya semua itu adalah keutamaan yang dia akan dapatkan tanpa melihat apakah ia dari yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat. Barakallahu fikum. Dan ini adalah nasihat untuk mereka, para wanita. Adapun kepada para suami, ya, kepada para suami yang mampu untuk menikah lagi, sekali lagi, yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi istita'ah, kemampuan untuk menikah lagi, maka hendaknya ia tunaikan. Jangan ditunda-tunda. Tunaikan kemampuan itu dalam rangka menjaga kehormatan wanita-wanita dari umat ini. Antusias, bersemangat memperbanyak keturunan. Karena memang Nabi SAW mensyariatkan demikian. Perbanyak keturunan. Banyak anak. Karena Nabi SAW berbangga nanti dengan banyaknya umatnya. Dan ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan an-nikah. Nah, jaga kehormatan wanita-wanita dari umat ini, ya, membantu mereka untuk menjaga pandangan-pandangan, dan juga kita pun juga membantu untuk terbantu dengan menjaga pandangan dan malam kita. Nah, barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagaimana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Imam Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Seorang yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan, untuk menjaga para janda dan juga kaum miskin, orang-orang miskin, ya, dia jaga janda tersebut, ya, baik itu memenuhi kebutuhannya ataupun juga menikahinya, merawat anak-anaknya. Nah, seorang yang berupaya untuk memenuhi kebutuhannya, baik dia janda ataupun orang-orang miskin, maka seakan dia telah berjuang sebagai pejuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, berjihad fi sabilillah. Nah, luar biasa keutamaan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang keutamaan ini terkhusus bagi para wanita yang belum diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memahami kemaslahatan syar'iyah, kemaslahatan hukum-hukum syariat Allah Azza wa Jal, memandang dengan sebelah mata. Memandang syariat Allah subhanahu wa ta'ala ini dengan pandangan-pandangan yang sinis, terkhusus terkait dengan hukum syariat at-ta'addud atau syariat poligami ini. Nah, banyak mereka, kita berlindung tentunya, na'udzubillah, yang enggan untuk menikahi yang kedua, ya. Namun dia ridho dengan wanita-wanita simpanannya. Si laki-laki tidak mau menikah lagi. Karena apa? Takut dengan istri yang pertama. Tapi dia rela untuk bermain-main dengan wanita yang tidak halal baginya untuk dia temani. Tidak halal baginya wanita tersebut untuk dia sentuh. Baik itu teman sekantornya, baik itu teman kerjanya, atau teman sekolahnya dahulu. Lebih nyaman dengan amalan-amalan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Entah itu apa istilahnya, selingkuh atau pacaran. Semuanya itu adalah haram. Mereka lebih nyaman dengan keadaan demikian dibandingkan dengan dia menikah wanita yang lain. Wanita muslimah yang lainnya. Dan yang parahnya, amalan yang seperti ini atau perbuatan si laki-laki yang seperti ini itu diketahui oleh si istri. Ya. Diketahui. Dan itu lebih biasanya lebih disukai. Walaupun mungkin dia gak nyaman dengan yang seperti itu, tapi lebih tenang bagi dia. Si suami bergaul dengan teman-teman wanitanya daripada dia memperistri seorang muslimah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga si istri yang tahu kelakuan suami ini pergi kepada apa yang diharamkan, ya. Si suami keluar rumah, ya. Dia tahu misalnya ini si suami kemana, dia hinggap. Tahu, tapi masih lebih mending dibandingkan apa? Menikah. Ini kebanyakan wanita demikian. Ya. Akan tetapi ketika si suami kemudian ada hasrat untuk menikah lagi. Ya. Ada hasrat untuk menambah istri lagi. Atau dengan niatan, ya, ingin menjaga kehormatan si wanita muslimah. Menjaga kehormatan si janda ini tadi. Misalnya, si wanita marah, ya, si istri yang pertama marah. Nah, keluar cacian, keluar makian. Bahkan tidak segan-segan dia apa? Minggat dari rumahnya, meninggalkan anak-anaknya. Bahkan mungkin ada anak-anaknya yang masih kecil ditinggal. Kenapa? Karena emosi si suami menikah lagi. La haula wala quwata illa billah. Nah, maka yang tentunya yang seperti ini tidak selayaknya bagi wanita muslimah. Kenapa? Karena si suami benar-benar ingin menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah Allah mensyariatkan at-ta'addud, melainkan di balik itu terdapat kemaslahatan yang sangat banyak. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari itu poligami ini adalah salah satu jalan keluar untuk menyelesaikan kejahatan-kejahatan perselingkuhan. Nah, salah satu amalan yang menjijikkan ketika seorang muslim dan juga muslimah, nah, menjalin hubungan di luar nikah. Seorang istri tidak boleh merelakan dan ridho ketika suaminya berbuat demikian. Gak boleh ridho, gak boleh merelakan, ya. Harus marah terkait dengan amalan-amalan demikian. Maka kemarahan antunna pun juga harus didasari dengan apa? Dengan ilmiah. Carikan juga solusinya. Carikan solusinya. Jangan kemudian kita, ya, dalam berumah tangga khususnya para istri, yang akhirnya tidak merelakan suami untuk beristri, ditambah lagi parahnya dia meminta cerai. Ya. Barakallahu fiik. Justru malah kehancuran yang akan dia rasakan. Bagaimana nasib, ya, anak-anaknya yang mereka masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Terkadang ibu yang bijak atau istri yang bijak, dia merelakan, meribai suaminya ketika dia ingin menikah lagi, karena memang itu adalah syariat Allah Azza wa Jal. Dan dia tetap bersabar. Dia tahu bagaimana jika anak-anaknya ini terpisah dari ayahnya. Kasih sayang yang sangat kurang ini tadi akan mempengaruhi mentalnya. Mental dalam pergaulannya. Nah, mengganggu pikirannya ketika belajar. Mengganggu, sangat mengganggu. Maka dari itu, bersabar bagi istri yang mungkin diuji dengan ujian yang demikian. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan celah dan jalan keluar dari berbagai problematika rumah tangga. Kebanyakan kasus-kasus yang tadi, ketika suami ingin menikah lagi, istri kemudian marah, istri kemudian lari dari rumah, ya. Maka tidak boleh seorang dari istri yang mengingkari kemauan suami yang seperti ini, ya. Nah, dia tidak boleh berbuat jelek, tercela kepada suaminya, dan juga tidak pula kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena memang suami tidak lain ingin melakukan sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala membolehkannya. Jika suami berbuat aniaya, berbuat zalim, semena-mena, ya, tidak adil, maka tentunya boleh bagi wanita itu untuk apa? Untuk mengadukan permasalahannya tadi ke walil amr. Dalam hal ini mungkin ke kantor urusan agama yang menangani hal demikian. Jika ia tidak mampu bersabar dan mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka bersabarlah. Bersabarlah. Karena apa? Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan padanya kebaikan yang sangat, sangat banyak. Nah, dalam ayat yang lainnya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini terkait dengan syariat, syariat al-jihad, ya. Syariat berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Syahid di ayat ini adalah, boleh jadi kamu membenci sesuatu, yakni membenci salah satu syariat Allah azza wa jal misalnya, padahal ia amat baik bagimu. Padahal syariat tersebut, keadaan tersebut itu lebih baik bagi antum. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal itu amat menyakitkan dan buruk bagi kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Maka dari itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di sini ada satu hal penting, ya, bahwa hikmah di balik syariat ini kadang-kadang kita tidak mengetahuinya. Kita tahu setelah kita melakukannya. Oh, ternyata seperti ini, ya. Kadang-kadang seperti itu, ya. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui, mungkin pernikahan yang kedua suaminya ini bisa menjadi sebab menguatnya ikatan suami kepada istrinya, ya. Dan menambah cinta suami kepadanya, istri yang pertama. Karena ketika seorang menikah, ya, lagi, dan ini penuturan dari beberapa orang yang telah menjalaninya, diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkannya, ya. Barakallahu fikum. Ia melihat setelah dia menikah yang kedua, ya, ia melihat dari keduanya sesuatu yang tidak dilihat dari yang pertama, atau yang sebaliknya. Ya. Dia melihat perilaku yang pertama ternyata lebih baik. Ternyata kisah hidupnya lebih indah. Agamanya pun lebih bagus ketika ada pembandingnya. Sehingga ikatan suami kepada yang si pertama tadi, si istri pertama tadi lebih menguat. Mungkin dari sisi masakannya ternyata istri kedua ini kurang bisa masak. Dia merasakan, oh, ternyata masih enak istri yang pertama. Akhirnya dia mengetahui keutamaan dan kelebihan istri yang pertama tadi. Ini penuturan dari orang-orang yang telah diberi taufik untuk menjalankannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Barakallahu fikum. Maka dari itu hal ini bisa jadi lebih baik baginya. Nah, maka apabila suami ini berhasil dalam pernikahannya, ya, yang kedua ataukah yang ketiga, dan dia berbuat adil kepadanya, walhamdulillah, sebuah nikmat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada juga mengabarkan seorang kepada kami juga, ketika si suami ini, ya, menikah lagi, kemudian menikah yang ketiganya, ya, atau menikah yang keduanya, justru yang senang itu adalah orang tuanya, orang tua dari si suami tadi. Kenapa? Ternyata si suaminya ini adalah anak tunggal, tidak memiliki saudara, sanak famili nggak punya. Ketika dia menikahi dua wanita mungkin atau tiga wanita, serasa sang ayah dan ibu atau kedua orang tua ini memiliki tambahan anak. Tentunya istrinya juga termasuk anaknya, kan gitu. Ya, mertua adalah orang tua dari pasangan suami istri ini tadi. Ditambah lagi dengan kehadiran anak keturunannya, cucu-cucunya, itu tambah menambah kebahagiaan mereka. Nah, ini satu hal yang realistis, satu hal yang bisa kita saksikan bagaimana bahagianya para orang tua ketika melihat anaknya rukun, ya. Si istri, masing-masing si istri juga saling bekerja sama untuk apa, menjalani ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, saling menjaga. Ketika ada masalah dengan istri yang pertama, si suami enggak kemana-mana, dia ke istri yang kedua. Demikian juga sebaliknya. Nah, si istri tidak khawatir. Nah, jika memang hal ini dipahami dengan baik dan tentunya ada husnudzon terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam syariat ini. Kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, bahwa ketika seorang lelaki menikahi misalnya seorang wanita atau janda, ya, seorang gadis atau janda, tentunya si gadis ini dan juga janda ini akan mendapatkan jaminan penghidupan dari suaminya tadi. Ya, tidak merepotkan. Kadang-kadang ketika mungkin saudari kita menjadi janda, ya, mungkin entah meninggal suaminya atau mungkin bercerai dan yang lainnya, itu sangat beban sekali. Apalagi ketika dia memiliki anak dalam keadaan kita pas-pasan juga. Nah, walhamdulillah ketika ada orang yang memang berniat baik untuk menikahinya, terlepas dari yang kedua atau yang ketiga, itu salah satu jalan keluar ketika itu dilakukan dengan cara yang terbaik. Nah, barakallahu fikum. Sehingga si istri tadi tidak terlunta-lunta, si janda tadi tidak terlunta-lunta, tidak kerepotan untuk menafkahi dirinya di luar rumah, yang itu adalah satu hal yang keluar dari fitrahnya sebagai seorang wanita. Karena seorang wanita secara hukum asal, sebagaimana yang sudah berkali-kali kita jelaskan, adalah apa? Menetap di rumah, di rumahnya. Wa qarna fi buyutikunna. Hendaklah kalian menetap di rumahnya, di rumah masing-masing. Walhamdulillah ketika ada seorang yang berniat baik, beritikad baik untuk menjaga dia. Maka dari itu nasihat untuk para wanita untuk tidak menahan dirinya dari menikah, ya, ketika ada seorang lelaki saleh yang berupaya untuk menikahinya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji di siang hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan poin-poin yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu pada pertemuan mendatang bidzillahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.